قوم يدري ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعد فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لمرات السورة kita sampai hadis 502. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, wallahi demi Allah, alladhi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Dia. Bersumpah demi Allah boleh dengan sifatmu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang menciptakan langit dan bumi dengan sifatmu boleh, bahkan ini lebih baik. Demi Allah yang tidak ada sembahan kecuali Dia, إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض. Ini makna khusus. Aku sering, perutku sering menempel ke bumi. Yang dimaksud sering jatuh, sering pingsan, minal ju' karena lapar. Ini cerita Abu Hurairah beberapa tahun yang lalu. Ketika beliau menceritakan ini, beliau mungkin sudah jadi gubernur, mungkin sudah, tentu tidak, sudah tidak seperti ini keadaan. Jadi dulu waktu Rasulullah masih hidup, aku sering terjatuh karena lapar. Kenapa lapar? Tidak punya kerjaan, tidak punya keluarga, tidak punya harta. Karena hartanya ada di negeri jauh sana, di Yaman. Dari suku Daud, Abu Hurairah dari Yaman, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya demi untuk ilmu. Datang ke Madinah untuk apa? Kalau sekedar masuk Islam sehari dua hari beres. Tapi Abu Hurairah ingin lebih dari itu, ingin lebih dari masuk Islam. Apa? Ilmu. Maka selalu menyertai Nabi. Di mana Nabi berada, di situ ada Abu Hurairah. Orang Muhajirin sibuk di pasar, orang Ansor sibuk berdagang, cari ma'isyah masing-masing. Aku tidak punya kesibukan apa-apa, kata Abu Hurairah. Maka selama 4 tahun menyertai Nabi terus-menerus, maka sudah layak, sudah sewajarnya beliau meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Abu Hurairah disebut wi'a'ain, dua karung, dua wadah besar. Wa in kuntu la ashuddul hajar, dan sengaja aku lilitkan batu ala batni, di perutku, yes, di perut pakai sabuk, sabuknya dikasih batu, diganjel, minal ju' karena lapar, untuk menahan rasa lapar karena perutnya terlalu kosong, maka diganjel dengan batu. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna min. Pada suatu hari aku duduk di jalanan, di mana jalan itu biasa dipakai lalu lalang manusia. Ya, orang-orang keluar lewat jalan itu. Ada suatu hari aku duduk di situ, lapar, mau makan apa, ya, mau minta siapa, ya, dan tentu para sahabat menjaga diri dan minta-minta. Wa marra bin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi lewat di hadapan aku, di hadapan Abu Hurairah. Wa tabassam, lalu beliau tersenyum. Hina ra'ani, ketika melihat aku. Nabi tersenyum melihat Abu Hurairah. Wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Rasul tahu keadaanku dari wajahku. Dari wajahku Rasul tahu. Ya, Abu Hurairah ini lapar, belum makan. Tahu, sudah terik. Dan melihat dari wajah Abu Hurairah, wajahnya kenapa? Pucat. Ya, orang lapar belum makan, wajahnya pucat. Karena para sahabat sama dengan kita manusia biasa, tidak minum haus, tidak makan lapar. Kalau lapar wajahnya pucat dan seterusnya. Ini para sahabat, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, tidak keluar dari sifat-sifat asli manusia. Semakal lalu Nabi memanggil, ya Abahir, boleh dengan harfun nida, ya, boleh tanpa harfun nida. Abahir, boleh. Ya Abahir, boleh. Yang penting tidak boleh Abu. Tidak boleh Abu. Panggilan setelah huruf nida harus mansub Aba. Karena mudhof. Abahir, hirnya mudhof ilaih. Di sini Nabi tidak mengucapkan Aba Hurairah. Wahai Abu Hurairah, tidak. Tapi Abahir ini mengandung maksud tahab, ya, panggilan saya, panggilan rahim, panggilan yang enak didengar, ya. Kalau di negeri kita ujang, ya, gus, neng. Panggilan yang menyenangkan, enak didengar. Abu Hurairah menjawab, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Aku sambut panggilanmu wahai Rasulullah. Ini jawaban terbaik dari sebuah panggilan, labbaik. Labbaik. Bagian orang kita, orang Betawi, masih memakai ini, lebaik. Lebaik, ya. Lebaik. Lebaik ya Rasulullah. Lebaik wahai Rasulullah. Nabi mengatakan ilhaq. Dengan terjemahan bebasnya, ayo ikut aku. Ya, ayo. Berdiri. Bangkit. Jalan. Wamadafat sabatuhu. Lalu Nabi berjalan dan aku mengikuti beliau. Karena aku dipanggil oleh beliau. Aku dalam keadaan lapar. Ada harapan, mudah-mudahan ada makanan. Ya, karena memang kebiasaan seperti. Walaupun Abu Hurairah tidak pernah minta, Nabi tahu. Ya, nanti akan disebutkan di keterangan berikutnya bahwa ketika Nabi dapat makanan, Nabi dapat hadiah, maka yang pertama kali beliau ingat adalah Ahlus Sufwa. Ahlus Sufwa. Ahlus Sufwa adalah orang-orang jauh dari Mesir, dari Yaman, dari Parsi yang tinggal di Madinah dan tidur tinggal di emper masjid. Karena tidak punya family, tidak punya saudara, tidak punya orang yang menanggung dirinya, karena kaum muslimin juga berat menanggung dirinya sendiri. Awal-awal perjuangan Islam, kaum muslimin berada dalam kemiskinan, kekurangan, dan ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Fadakala fasta'dzan, lalu Nabi masuk, yang dimaksud masuk ke salah satu rumah beliau. Karena rumah beliau sebanyak rumah istri-istrinya, satu rumah satu istri. Yes, tidak satu rumah untuk beberapa istri. Fasta'dzana, dan beliau minta izin. Ini bukan berarti suami ketika masuk ke rumah istrinya, seorang ketika pulang dan di dalamnya ada istrinya harus minta izin, tidak. Karena di sini dengan Abu Hurairah. Wa udhina li fadakhaltu, lalu diizinkan masuk untukku. Berarti maksud beliau minta izin adalah untuk Abu Hurairah. Aku masuk. Setelah diizinkan maka aku masuk. Fawajada labanan fi qadah. Setelah masuk, beliau mendapatkan laban, apa? Susu. Beliau mendapatkan susu, entah susu sapi, susu kambing, fi qadah, di satu qadah. Qadah, wadah atau mangkok atau apa yang tempat susu biasanya diminum untuk dua orang. Ya. Dua orang habis. Ya, cukup untuk dua orang. Tiga orang, empat orang, lima orang, apalagi sepuluh orang tentu tidak cukup. Mangkok tidak terlalu besar. Faqal, Nabi bertanya, min aina hadzal laban? Dari mana susu ini? Dari mana susu ini? Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada makanan bertanya dari mana? Bukan maksud beliau ini halal apa haram, tidak. Tidak. Tapi apa? Takut kalau itu sedekah atau zakat, beliau tidak boleh memakan. Kan begitu. Istri-istri beliau, keluarga beliau tidak boleh makan makanan, menerima emas, uang dan seterusnya yang berupa zakat atau sedekah. Lalu mereka menjawab, mereka siapa kira-kira? Iya, istri-istri Nabi. Di sini tidak disebut kulna karena wanita boleh dimasukkan dalam kelompok laki-laki. Artinya tidak harus kulna, tapi boleh dengan qalu. Pada dasarnya qalu adalah hum, mereka banyak untuk laki-laki. Tapi dipakai untuk perempuan boleh. Ahdahu laka fulanun au fulanatun. Si fulan atau si fulana, perawi ragu di sini. Perawi ragu. Istri Nabi, istri-istri Nabi tentu menyebut fulan atau fulana. Kalau tidak laki, perempuan. Memberikan hadiah untuk engkau. Nah, berarti hadiah. Bukan sedekah. Kalau sedekah atau zakat tidak boleh. Maka beliau bertanya. Ah, karena ini hadiah berarti halal bagi beliau. Halal bagi keluarga beliau. Qala Abahir. Nabi memanggil Abu Hurairah, wahai Abahir. Wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah jawab, labbaik ya Rasulullah. Labbaik wahai Rasulullah. Nabi berkata, ilhaq ila ahlus suffah wad'uhum li. Abu Hurairah sudah senang ada susu. Ya. Tentu berharap Abu Hurairah dalam keadaan lapar seperti itu dipanggil oleh Nabi ada susu, mau diapain kalau enggak mau dikasih. Ya kan berharap tetap. Enggak taunya disuruh manggil ahlus suffah. Padahal diriwayatkan Ahlu Sufa ini hampir 100. 80 atau 90 kira-kira. Ya. Tidak disebutkan di sini, di beberapa riwayat disebutkan hampir 100. Wahai Abu Hurairah, panggil Ahlu Sufa, panggil orang-orang yang berada di antara masjid itu, bawa kemari. Maksudnya mau disuruh, mau disuguhkan susu semangkok itu. Ya. Abu Hurairah menerangkan sedikit tentang Ahlu Sufa. Kata Abu Hurairah, wa Ahlu Sufa adiyabul Islam. Ahlu Sufa adalah tamu-tamu Islam. Mereka datang dari jauh, dari Mesir, dari Yaman, dari Yordania dan seterusnya, datang ke Madinah selain masuk Islam untuk mencari ilmu. La ya'buna ala ahlin wala malin wala ahadin. Mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya harta, mereka tidak punya seorang pun. Yang dimaksud yang menanggung rezekinya, yang menanggung makannya, tidak ada. Negeri Muslim waktu itu yang dikepalai oleh Rasulullah SAW belum cukup dana untuk menjamu mereka. Lihat, yang akhirnya Islam menguasai 2/3 dunia di zaman Umar bin Abdul Aziz, bahkan sebelumnya di zaman Utsman, bahkan sebelumnya di zaman Umar, diawali dengan keadaan seperti ini, menjamu sekian puluh orang saja tidak sanggup. Wa kana idza atathu sadaqatun ba'atha biha ilaihim. Kebiasaan Nabi ketika ada harta sedekah, ada makanan sedekah, maka Nabi mengundang mereka. Nabi mengirimkan makanan itu kepada mereka. Nabi sangat memperhatikan mereka. Wa lam yatanawal minha syai'a. Nabi tidak mengambil sedikit pun. Nabi tidak mencuil sedikit pun untuk dimakan oleh diri beliau. Kalau itu sedekah, karena haram bagi beliau makan harta sedekah. Wa idza atathu hadiyatun arsala ilaihim. Tapi jika datang kepada beliau itu hadiah, bukan sedekah, maka beliau tetap panggil mereka untuk memakannya atau dikirimkan kepada mereka. Wa asaba minha wa asyrakahum fiha. Tapi Nabi ngambil sedikit bersama dengan mereka, ikut memakan dari hadiah itu. Kalau itu hadiah, bukan sedekah, karena halal bagi beliau. Ini juga bahwa beliau mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Fasa'ani dzalik. Aku tidak suka itu. Hal itu membuat aku tidak suka, membuat aku sedih, membuat aku kecewa. Ya? Yeah. Kenapa kecewa? Yes, susunya cuma semangkok. Ya, Ahlu Sufa puluhan kok diundang. Ya. Mana kebagian saya? Gitu. Ya. Yang lapar kan saya, Nabi tahu saya lapar. Saya di depan mata susunya cuma semangkok. Ngapain inget yang jauh-jauh? Kenapa yang enggak di depan mata aja dekat? Ya, lapar lagi. Fasa'ani dzalik. Aku merasa sedih dengan itu, aku merasa tidak senang dengan itu. Wa ma hadzal laban fi ahli Sufa? Apa artinya semangkok susu ini dibanding dengan jumlah Ahlu Sufa yang puluhan itu? Apa artinya? Apa cukup? Berarti Abu Hurairah melihat Nabi sebagai manusia biasa. Abu Hurairah tidak mengatakan, wah, Nabi Rasul, ya, wah, entar pasti begini. Enggak. Ya, berarti mukjizat Nabi itu tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Tidak diminta oleh para sahabat. Tidak seperti Bani Israel selalu minta kepada Nabi Musa. turunkan mana, salwa, turunkan makanan dari langit. Ya, air, enggak ada air. Keluar air dari batu. Ya, dan seterusnya sampai mana Allah, hadirkan Allah di sini biar kami lihat langsung. Yaitu Bani Israel. Adapun para sahabat tidak. Para sahabat tidak pernah minta kepada Nabi, wahai Nabi, keluarkan mujizatmu agar kami percaya, tidak. Ya, justru yang meminta orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Kuntu ahaqqa an usiba min hadzal laban surbatan. Aku yang paling berhak mendapatkan susu ini. Ya, paling berhak di situ. Bapaknya jauh-jauh. Ya, setidaknya seteguk dua teguk untuk diminum. Ataqawwa biha, agar badanku lebih bisa lebih kuat, enggak lemes seperti ini. Bagaimana lemes benar? Entah sudah berapa lama tidak makan. Ya, entah sudah berapa hari tidak kemasukan apa-apa. Pucat, sering pingsan. Ya. Wa idza ja'u wa amarani fa kuntu ana utihim. وَمَا أَتَىٰ أَيَّ بُلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ. Lalu mereka datang. Lalu mereka datang karena aku di... ketika mereka datang dan Nabi menyuruh aku dan aku berikan kepada mereka, mana mungkin bisa sampai kepada aku? Ini masih ucapan Abu Hurairah mungkin dalam hatinya. Ya, tidak dijaharkan di hadapan Nabi karena tidak ada jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika mereka datang tentu Nabi akan menyuruh aku dan aku untuk memberikan susu itu kepada mereka. Abu Hurairah tahu. Lalu mungkinkah semangkuk susu ini sampai kepada aku? Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena aku taat kepada Allah dan Rasul, mau apa lagi? Aku harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh tidak, budur. Tidak boleh tidak. Tidak ada pilihan bagiku kecuali aku harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku mengundang ahli sufah. Ya sudah. Wa ataituhum fada'utuhum. Aku datangi mereka oleh subah, aku undang mereka, saudara-saudara, saudara dimohon datang ke rumah Nabi. Ya. Undangan datang ke rumah, kebiasaan orang Arab, tidak lain tidak bukan tentu untuk makan. Ini sudah menjadi kebiasaan. Ya, sudah menjadi intinya adalah makan. Ya. Tidak seperti kita. Intinya apa? Tahlilan, intinya apa? Selamatan, intinya enggak disebut makan. Nah, makan terakhir, kalau ada, ya. Kalau enggak ada ya sembilan, enggak apa-apa. Nah, intinya, kalau kebiasaan bangsa Arab, jadi diteruskan oleh Nabi SAW sampai hari ini, orang-orang Arab meneruskan, undangan adalah makan, tidak ada undangan lain. Ini yang dimaksud, undangan yang wajib didatangi. Undangan makan, bukan yang lain. Fa'abbaru wasta'adhanu, maka mereka datang dan mereka minta izin. Jadi walaupun sudah diundang, walaupun sudah jelas-jelas terima undangan, tetap harus minta izin. Karena kita tidak tahu tuan rumah siap atau tidak. Tuan rumah sudah menyediakan tempat atau belum. Gitu ya. Jadi tetap harus minta izin. Fa'udhina lahum, maka mereka diizinkan. Wa aqadu majalisahum, mereka mengambil tempat duduknya masing-masing. Innal bait, di rumah itu. Ya. Di rumah Nabi mereka duduk masing-masing, ya. Mungkin sebagian di rumah Aisyah, sebagian di Ummu Salamah dan seterusnya karena rumahnya kecil tentu tidak muat untuk puluhan orang. Qala ya Bahir, Nabi bersabda, wahai Abahir, wahai Abu Hurairah. Aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Nabi bersabda, Nabi memerintahkan kepadaku, khudz ba'atihim, ambil, ambil semangkok susu tadi, berikan kepada mereka. Sabura benar kan? Mereka, ya habis dah, nggak ada harapan. Ya bagaimana? Semangkok susu untuk puluhan orang. Fa'akhadhtul qada', aku taat kepada Nabi, aku ambil semangkok susu itu. Faja'altu u'tihir rajul, aku berikan kepada orang pertama yang berada di sebelah kanan Abu Hurairah. Sunnah memberikan makanan itu kepada yang paling, yang sebelah kanan dia. Ini sebelah kanan Abu Hurairah, orang pertama yang diberi. Ya, salaman dan seterusnya, dahulukan yang kanan. Datang tiga orang, antum salaman, yang paling kanan. Ya. Nabi pernah ada berada di dua orang, yang tua di sebelah kiri, yang sebelah kanan beliau anak kecil Ibn Abbas. Bukan muda lagi, anak kecil Ibn Abbas. Nabi punya makanan mau diberikan kepada yang dua-duanya. Ya, Nabi berkata kepada Ibn Abbas, mestinya engkau duluan karena engkau ada di kananku. Tapi kalau engkau izinkan, ini hakmu ya. Tapi kalau engkau izinkan, aku berikan kepada yang sebelah kiriku karena dia orang tua, jauh lebih tua dari engkau. Kalau engkau izinkan, kalau enggak, ya terserah. Kata Ibn Abbas, enggak. Ya, saya izinkan ya. Ya, saya ingin dapat pertama dari engkau. Berarti berhak bagi yang kanan untuk mendapatkan lebih dulu, walaupun dia anak muda bahkan anak kecil. Aku berikan kepada orang pertama, wa yashrabu hatta yarwi, lalu dia minum. Dia minum sampai kenyang, artinya sampai penuh dengan susu itu. Ya. Tsumma yaruddu alayya al-qada', kemudian mangkok itu diberikan kepadaku lagi. Mangkok itu diberikan kepada Abu Hurairah lagi. Setelah diminum, diberikan kepada Abu Hurairah. Fa'utihi ar-rajul, lalu aku berikan kepada orang kedua di samping kiri dia. Ya, yang paling kanan, kiri. Wasrabu hatta yarwi. Lalu orang kedua ini minum dan sampai puas, sampai kenyang. Tsumma yaruddu alayya al-qada', kemudian mangkok itu dikembalikan kepadaku lagi. Nah, sunahnya begitu. Jadi biar yang melayani itu satu orang. Ya. Abu diberikan ke Abu Hurairah lagi. Gitu. Abu Hurairah enggak mengatakan, "Udah terus saja ke kanan sana. Jalankan ke sana." Enggak. Ya, kembalikan ke Abu Hurairah. Gitu. Jadi kalau antum melayani tamu, melayani undangan, antum yang memberikan, ya, satu, dua, tiga, ya, jangan digeser, enggak geser sama sana, geser tarik, nah, itu bukan pelayan namanya. Kecuali semua undangan semua, enggak ada pelayannya lain lagi. Ini Abu Hurairah sedang melayani, gitu. Dan Abu Hurairah amanah, mengikuti sunnah, tidak ngicipin dulu, ya, mampir ngicipin dulu, kasihin lagi, enggak, karena yang memberikan minum, yang memberikan makan, sunahnya dia makan terakhir. Terakhir, sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Mangkok itu diberikan kepadaku lagi. Wa'utihir rajul, wa'israbu hatta yarwiya. Lalu aku berikan kepada orang ketiga, lalu dia minum sampai habis terus hatta intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya ke nabi. Ya, sampai akhirnya ke nabi. Waqad rawiyal qaumu kulluhum, sementara kaum menunjukkan banyak, ya, bukan satu dua orang. Sementara kaum yang datang ke rumah Nabi itu semuanya sudah puas, sudah kenyang. Wa aqadal qada' wa wada'ahu 'ala yadayhi, Lalu Nabi mengambil mangkok berisi susu itu, lalu beliau letakkan di kedua tangan beliau, dipegangi oleh beliau. Ya, masih ada, bahkan masih utuh. Wa nadhara ilayya fatabassam. Lalu Nabi melihat kepadaku, kepada Abu Hurairah, sambil tersenyum. Ya, Nabi tersenyum, ya, melihat Abu Hurairah. Nabi tahu apa yang ada di hati Abu Hurairah, ya. Sudah lapar, enggak dapat-dapat, ya. Faqal, Nabi mengatakan, Abahir, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, labbaik ya Rasulullah. Nabi mengatakan, bakitu ana wa anta, tinggal aku dan engkau ya Abu Hurairah yang belum minum. Ya, jawab Abu Hurairah, sodakta ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Sodakta ya Rasulullah, betul sekali ya Rasulullah. Ya, engkau belum minum, aku juga belum minum. Fakal, lalu Nabi bersabda memerintahkan kepada Abu Hurairah, uqud fashrab, duduklah, duduklah wahai Abu Hurairah dan minumlah. Maka salah satu adab minum adalah dengan duduk. Khilaf pada ulama, apakah ini wajib atau sangat ditekankan. Ya, jumhur mengatakan wajib. Faqa'tu fashrabtu, lalu aku duduk dan aku minum. Ya, minum. Kata Nabi, istirahat, minumlah. Ya, fashrabtu, aku minum lagi. Ya, kata Nabi, istirahat, aku minum lagi. Minum lagi. Ya, aku minum lagi. Kata Nabi, minum terus. Sampai Abu Hurairah mengatakan, la walladhi ba'ataka bilhaq. Enggak ya Rasul, demi zat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, ma'ajidu lahu maslakan. Sudah enggak muat lagi. Sudah enggak ada tempat lagi buat susu, sudah kenyang sekali. Ya, Nabi nyuruh Abu Hurairah terus minum, terus minum, terus. Lalu Nabi bersabda, "Fa'arini," ya, perlihatkan kepadaku, bawa kemari. Ya. Bawa kemari mangkok ini. Fa'ataitu hurqada, maka mangkok susu itu aku berikan kepada beliau. Wa hamidallaha ta'ala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Maha memuji Allah bisa sebelum makan. Ya, atau mungkin pujian yang sifatnya khusus. Ya, datang rezeki, datang makanan yang tidak diduga-duga, atau muncul mukjizat yang tidak disangka-sangka, maka beliau memuji Allah. Wa tamma, dan beliau bertasmiyah. Apa tasmiyah? Membaca bismillah. Tidak didapatkan riwayat atau arti atau pengertian bahwa tasmiyah adalah bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Tapi tasmiyah adalah bismillah. Diperkuat dengan sabda Nabi di Sahih Muslim, fatammillah, sebutlah nama Allah, bismillah. Ya, tidak dengan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Nabi hanya mengucapkan bismillah ketika makan, ketika mau makan, ketika mau minum, dan ketika memulai wudu sambil menyela-nyela dari tangan. Tidak diriwayatkan beliau menambah lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa syaribal fadlah, lalu beliau meminum sisanya. Sisanya diminum. Ya. Rawahu Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Inilah kisah tentang Abu Hurairah, di mana beliau sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dengan pengorbanan beliau. Apa? Tidak ada waktu untuk bekerja, tidak ada waktu untuk mencari ma'isyah, mencari uang, maka sering lapar. Ya, yes. Karena tidak punya penghasilan sama sekali. Dan ini tuduhan yang sangat suci dari orang-orang Syiah Rafidah, bahwa Abu Hurairah mengarang-arang hadis dengan logika bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman masuk Islam 20 tahun lebih. Kan gitu. Abu Bakar, Umar bersama Nabi itu 20 tahun lebih. Ya. Abu Bakar jelas 23 tahun. Dari hari pertama atau hari-hari pertama beliau menjadi Rasul, Abu Bakar langsung beriman. Ya. Tetapi sedikit meriwayatkan hadis. Sedikit meriwayatkan hadis. Sementara Abu Hurairah ribuan, padahal hanya menyertai Nabi 4 tahun mungkin kurang. Karena Abu Hurairah masuk Islam setelah perang Khaybar. Perang Khaybar ini 7 hijrah. Nabi meninggal 11 hijrah. Ya, mungkin 4 tahunan atau kurang. Kenapa begitu banyak hadisnya? Ini salah satu jawabannya. Karena Abu Hurairah selalu menyertai Nabi alaihi salatu wassalam. Fikul hadis yang pertama, kitmanul hajati wa talwihu biha awla minat tasrihi wa izhariha. Menyembunyikan hajat, menyembunyikan keperluan, kebutuhan, merahasiakannya, ini lebih baik daripada teriak-teriak, saya butuh ini, saya butuh ini, saya lapar, saya begini, saya begitu, mengeluh. Ini tidak baik. Ya. Yang terbaik bagaimana? Yang lebih mulia bagaimana? Diam. Sihat Abu Hurairah. Abu Hurairah enggak teriak-teriak. Ya, saya lapar ya Rasul, saya belum makan dari kemarin ya Rasul. Dia bisa. Ya, menyembunyikan hajat hidupnya itu lebih mulia daripada dia cerita kepada orang-orang mengadu. Maka mengadu yang terbaik, mengadu kepada Allah Rabbul Alamin. Mengadulah kepada Allah. Adapun mengadu kepada Allah, merengek kepada Allah, menceritakan nasib hidupnya kepada Allah, padahal Allah sudah tahu, boleh. Boleh. Bukan berarti kita ngasih tahu Allah, tapi kita mengadu kepada siapa? Mengadu yang baik adalah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Kalau mau merengek, menangis, mengeluhkan hidupnya di hadapan Allah, sementara di hadapan manusia senyum, tertawa, senang. Kalau toh ada orang lain tahu, bukan dari kita, ya enggak apa? Jangan kita yang cerita. Ya. Tapi enggak usah menyuruh temannya untuk cerita. Kita ini dia, aku lapar, aku begini, enggak usah. Ya. Kalau temannya tanpa kita suruh dia cerita kepada orang lain, ya enggak apa-apa. Ya. Maka salah satu bentuk ta'awun, salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, kita cerita kepada orang kaya tentang nasib sedih yang menimpa saudara kita yang. Ya. Barangkali ini salah satu kebaikan yayasan-yayasan, muassasah atau yang sifatnya pribadi, ya. Bapak-bapak, barangkali antum belum tahu, si fulan terlilit utang karena baru saja di PHK, begini begini begini, ya. Untuk selanjutnya, ya terserah masing-masing. Ya, diceritakan. Ini bagus. Jangan yang bersangkutan akhirnya cerita sendiri. Ya. Bagi kita, bagi antum yang sedang merasa kesusahan hidup, contohlah Abu Hurairah. Ya. Contohlah Abu Hurairah mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah. Gitu. Jangan menuntut. Ya. Perasaan di sini kan orang kaya-kaya semua, maksudnya enggak ada yang tahu ya. Kalau saya lapar, saja. Ya sudah, enggak ada yang tahu. Ya. Tidak harus yang saudara-saudara kita kaya, kemudian kita mengandalkan mereka. Andalkan Allah, mengharaplah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, jagalah muruah diri, kehormatan diri kita. Jangan ada ucapan minta-minta. Kecuali dalam keadaan yang terdesak, sudah tidak ada jalan lagi. Takrimur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil fuqara min ashabihi wa i'tina'uhu bihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang-orang fakir. Beliau memuliakan orang-orang fakir. Cara terbaik memuliakan orang fakir bagaimana? Kasih makan. Kebutuhannya apa? Bukan dengan sanjungan, bukan dengan pujian. Wow, hebat kamu ya. Miskin tapi sabar ya. Hebat. Enggak dikasih apa-apa, hebat hebat doang. Ya, ini bukan memuliakan yang baik. Memuliakan yang baik, dia butuh apa? Lapar kita kasih makan, anaknya belum bayar SPP kita bantu. Itu cara memuliakan. Bukan mulia dalam bahasa kita memuliakan, menyanjung, memuji, tidak. Ya? Dan beliau perhatian kepada para sahabat, beliau perhatian kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, perhatian. Jika ada pertanyaan, siapa manusia yang paling perhatian terhadap umat ini? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan orang-orang Hizbiyyin Harakiyyin yang mengatakan kami yang paling peduli. Kami yang paling peduli dengan saudara-saudara kami di Palestina, di Afghan, di Bosnia, di Aljazair, kami yang paling peduli. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah yang pertama beramal tidak dipertontonkan. Ya. Dan memberikan, menyumbang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, tidak dipertontonkan. Ya, tidak didemonstrasikan. Dan mereka menyumbang dengan kemampuan mereka yang mereka punya. Ya. Selanjutnya, subutu mu'jizati tafsiri ta'am li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan adanya mukjizat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa makanan bertambah banyak. Tadi cuma semangkok. Disebutkan satu mangkok itu aniyatun tarwi ar-rajulain. Satu makanan, satu aniya, satu wadah yang cukup untuk dua orang kecil. Tetapi di sini cukup untuk banyak orang. Karena apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan satu-satunya. Ingat antum dalam perang Tabuk, makanan yang hanya segunduk kecil tapi cukup untuk ribuan pasukan. Ya. Kemudian Aisyah, sepeninggal Nabi, makanan yang ditinggalkan oleh Nabi, nafkah dari Nabi tinggal sedikit, tapi dimasak tidak habis, dimasak tidak habis, dimasak tidak habis, tidak habis habis. Ya, akhirnya habis ketika Aisyah, penasaran menimbang. Perasaan cuma dikit kok nggak bisa habis, emang berapa liter sih kalau kata kita ya? Emang berapa sih, penasaran ditimbang. Ya, habis ditimbang nggak berapa lama langsung. Dan sekali lagi ini adalah mukjizat. Berarti bisa kita tiru apa tidak? Tidak bisa. Berarti jika ada orang mengucurkan kopi seteko, ya, di hadapan ribuan jamaah nggak bisa habis. Ya, ini ada sesuatu. Apalagi ketika terjadi tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat pengajian begitu nggak habis-habis. Konon katanya. Ya, ini pasti ada apa-apa. Sebab mukjizat terjadi sekali-sekali. Aroma terjadi sekali-sekali. Tidak setiap hari. Tidak langganan. Sekali-sekali. Dan tidak bisa direncanakan. Tiba-tiba datang begitu saja. Ya. Nabi enggak merencanakan nanti malam Jumat tanggal sekian datang ramai-ramai sini, enggak. Tiba-tiba saja. Begitu pulang, Nabi enggak tahu. Kalau akhirnya di rumah ada semangkuk susu, baru tahu setelah melihat. Dan kan tidak direncanakan. Kalau yang terjadi selama ini, jelas. Ya malam Jumat, ya malam ini, dan terjadi berulang-ulang. Apa ini namanya? Ya, sihir. Sihir. Ya, pakai dalil apapun, pakai ayat apapun, pakai hadis apapun, pakai selawat manapun, tetap sihir. Karena sifat karamah tidak berulang-ulang. Dan tentu tidak bisa direncanakan. Kemudian, su'alur rajuli amma yajiduhu fi baitihi mimma la'ahida lahu bih يترتب على ذلك مقتضاه. Seorang laki-laki dianjurkan bertanya kepada istrinya atau keluarganya tentang apa yang dia temui di rumahnya yang dia enggak tahu. Ini makanan dari mana? Perasaan saya tidak bawa makanan ini. Ini anu dari mana? Ini duit dari mana? Perasaan saya tidak memberikannya kepadamu. Nah, dia bertanya. Apakah ini khusus Nabi karena takut bahwa itu zakat? Yang pertama, iya. Yang kedua, ada hal lain. Yang kedua, ada hal lain. Mungkin itu bukan miliknya. Ya. Ada buah di dapur, perasaan kita enggak beli. Ya. Kita makan saja. Kita nanya, ini buah milik siapa? Dari mana? Kita baru titipan Pak RT tadi nitip, ya. Tadi mau ke pasar keberatan nitip, kan jadi bermasalah. Oleh karena itu disudahkan nanya. Siapa tahu bukan hak kita. Padahal kan kebiasaan kita seperti itu. Nah, kecuali kalau kita yakin bahwa itu kita yang beli, kita yang bawa, mulai lagi. Selanjutnya, hurmatus sadaqati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haramnya harta sedekah zakat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu berikut keluarga. Keturunan. Bagaimana kalau ada keturunan beliau sampai hari ini jelas nasabnya? Apakah ia haram? Ya. Ini fatwa dari Syekh bin Baz ketika beliau ditanya tentang hal ini. Jika hari ini ada orang yang jelas dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dia menerima harta zakat? Beliau menjawab, tidak boleh. Yes, tidak boleh. Maka nanti Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah keturunan Hasan tidak menerima harta zakat, tidak menerima harta sedekah. Wa jawazul hadiyati lah, dan boleh hadiah bagi beliau. Loh, apa bedanya? Sedekah dengan hadiah apa bedanya? Beda. Sedekah diberikan untuk menolong kepada fakir, miskin. Ya, sifatnya seperti zakat. Adapun hadiah untuk memuliakan. Jadi memberikan untuk memuliakan. Maka hadiah kita berikan kepada mertua kita, orang tua kita, atasan kita, tetangga kita, yang walaupun mereka kaya, itu namanya hadiah. Ya, bukan sedekah. Kalau sedekah, ya sifatnya nolong saja. Walidzalika sa'ala an qadahil laban falamma akhbara bi annahu hadiyatun qabilahu. Oleh karena itu beliau bertanya, ini susu dari mana? Datang dari mana? Maka ketika beliau dikasih tahu bahwa itu hadiah, maka beliau mengambilnya. Beliau memakannya. Jika tidak, ya, atau dikatakan itu sedekah, tentu beliau tidak mengambilnya. Kalau bisa, ya, kita sholat dulu. Pekan depan insya Allah kita libur, ya. Libur sekali pekan depan. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأكبر دعوات الحمد لله. Selanjutnya ضمن الحديث جملة من آداب الطعام والشراء. Hadis di atas memuat sejumlah adab-adab makan dan minum. Dia menyebutkan ada 8 ya, adab makan dan minum. Yang pertama, as-sunnah inda syarabi al-julus, disunahkan ketika minum adalah dengan duduk. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas bahwa dilarang minum dengan duduk. dan menurut beliau wahwal tahri, larangan ini larangan haram. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak haram, hanya tidak disukai karena ada riwayat Nabi minum air zam-zam sambil berdiri. Sekali lagi ada khilaf. Yang kedua, qadimul qawmi idha adara alaihim syaraban tanawal al-ina'a min kulli wahidin thumma yatwa'uhu liman yarihi. Tadi saya tidak tahu. Orang yang melayani para tamu, para undangan, orang-orang, maka dia mengelilingkan makanan, nampan, minuman dan seterusnya sendiri, tidak menyuruh orang lain masing-masing mengelilingkan makanan seperti tadi kita bahas. Kemudian istibahul urdi ala dhaif al-istizadah min at-ta'am al-shara'. Ditukai menampakkan kelebihan kepada tamu, lebih gitu. Ya, kelebihan makanan, kelebihan minuman. Tadi kan cuma semangkok. Nabi enggak bilang-bilang. Sudah-sudah ini cuma semangkok ya. Nah, hendaklah tahu sendiri-sendiri dah. Nah, jangan dihabisin dulu Anda. Nah, enggak. Enggak, walaupun cuma semangkok, Nabi diam saja. Ini membawa arti bahwa jangan bilang makanan cuma dikit. Ya, saya kira kaum kita sudah banyak malam. Oh, masih banyak, tenang aja. Ya, masih banyak di dalam, tenang aja. Gitu. Nah, ini sunnah. Jangan bilang cuma segini-gininya ini ya, sudah. Nah, karena itu ketika memang dirasa makanan kita cuma sedikit, ya undanglah orang sedikit. Ketika memang cukup, ya silahkan undang banyak. Kita tidak boleh mencontoh semangkuk susu tadi, karena itu mukjizat. Ya, mukjizat Nabi tidak bisa kita contoh. Sebagaimana beliau meletakkan daun-daun basah di atas kuburan, itu mukjizat tidak boleh kita contoh. Kemudian jawazul aqli wasyarabi hatta syiba min ghairi israfin bihaitsu la yakunu dhalika idana al-'abdi li'anna at-takhfifa huwa al-afdal. Bolehnya makan dan minum sampai kenyang, maka kenyang tidak haram. Kenyang tidak haram. Maka ucapan nahnu qaumun la naqulu hatta nasba, kami adalah kaum yang tidak makan sampai kenyang, dan jika ketika makan adalah ketika lapar sekali. Ketika lapar baru makan, ketika makan tidak sampai kenyang. Ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat, bahkan Nabi sendiri minum dengan kenyang, makan dengan kenyang. Hanya ini tidak menjadi kebiasaan seorang hamba. Ya, karena seorang hamba secara umum makan sekadarnya itu lebih baik daripada kekenyangan. Karena yang dibutuhkan adalah makanan yang bagus, makanan yang berfaedah, makanan yang bergizi. Bukan makanan yang banyak. Kemudian idharul adyafi wal ahli wal qalami 'ala an-nafsi min makarimil akhlaq wa syaimil muttaqin. Mengutamakan tamu, mengutamakan keluarga, mengutamakan pembantu daripada dirinya sendiri, ini bagian dari akhlak yang mulia, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Ya, Nabi, jangankan istrinya, jangankan tamunya, sama pembantunya saja ngalah. Anak Burairah, Anas bin Malik, pembantu-pembantu Nabi. Tapi Nabi belakangan. Ya. Duluan siapa tadi yang minum, Abu Hurairah apa Nabi? Duluan Abu Hurairah, Nabi terakhir. Ya. Waktu itu hadis sudah kita baca bahwa Nabi ketika ada makanan, ya, atau ketika beliau memerah susu, maka diberikan kepada istrinya. Ya, ngalah. Kemudian, sahil qawmi akhiruhum yang memberikan minum, yang memberikan makan kepada kaum, kepada para undangan, kepada orang-orang, maka dialah yang terakhir kali minum, dialah yang terakhir kali makan. Ya, ini sunnah, ini ada. Kemudian istihbabu syurbil su'ri wa huwa al-fadlatu al-baqiyatu fil ina, disukai, disunahkan minum bekas orang. Ya, bekas orang nih, ya. Kita minum, ini salah satu ketawaduan. Ya, ini tidak biasa di kaum kita. Ya, tidak biasa di kaum kita, ini biasa. Nabi, para sahabat minum bekas orang enggak masalah. Ya, tidak masalah. Salah satu ketawaduan Nabi, ketawaduan para sahabat. Wajib tidak, ya, tapi menunjukkan ketawaduan. Yang bagi tasmiyatu fi awal ta'am wa syarab wa hamdullahi fi akhirih, dianjurkan, disunahkan menyebut nama Allah tasmiyah ketika mau makan dan minum, dan memuji Allah di akhirnya. Ya. Kemudian al-mad'u idza wasala baita da'i wa darihi la yadkhulu bighairi istidzan. Orang yang diundang ketika dia sampai ke rumah orang yang mengundang, maka tetap dia harus masuk dengan izin. Tidak boleh masuk sebelum diizinkan. Masih tetap butuh izin walaupun sudah diundang. Dari dalika istazana ahlu suffati indama wasalu buyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ahlu suffah tadi tetap meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sampai ke rumah-rumah Nabi. Di sini disebutkan rumah-rumah, bukan rumah. Berarti menunjukkan mereka banyak, maka tidak cukup di satu rumah Nabi, tetapi beberapa rumah istri-istri Nabi. Yang terakhir, dua lagi ya. Yustahabbu lidh-dhaifi al-julusu fil maqam al-mu'ad lahu. Disukai bagi para tamu untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Wa kullu insanin fi majlisihi alladhi yaliqu bi. Kemudian yang lain mengikuti orang yang pertama. Silakan duduk di sini. Ya, nah, maka cukup yang dipersilahkan satu saja. Artinya yang dikasih tahu satu saja. Nanti yang lain mengikuti sebelahnya. Ya, dikasih tahu di sini. Hak bagi tuan rumah untuk menentukan tempat di mana mereka duduk. Yang terakhir, jawazu du'a il mar'i bi kunyatihi wa tarhimul ismi lima fihi min at-ta'abbubi wa tadyibil qulub. Bolehnya memanggil seseorang dengan kunyah, dengan tarhim, dengan panggilan sayang, panggilan yang santun, panggilan yang rahim, yang bisa menyenangkan hati. Ya, Neng, Ujang, dan seterusnya. Ya, bukan panggilan-panggilan yang apa. Tentu dengan bahasa kita. Ya, tidak boleh dengan panggilan-panggilan buruk. Karena kita semua akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kita. Ya, Allah tidak akan memanggil kita nanti pada hari kiamat dengan nama di akte kita, di ijazah kita, di KTP kita, tidak. Tetapi panggilan kita sehari-hari. Maka yang baik adalah panggilan yang terbaik. Biar nama buruk di ijazah, di akte, enggak masalah, enggak usah diganti. Yang penting panggilan. Bagaimana budak Rasulullah berapa? Oh, enggak, berhak yang tidak boleh adalah keluarga. budak Nabi, pembantu Nabi tentu bukan keluarga Nabi. Kecuali ketika budak itu dinikahi oleh Nabi seperti Maria Al-Kibti, ya. Budak tidak. Budak tidak masuk keluarga. Apakah meminum sisa air minum tamu yang bertamu ke rumah kita diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Seperti tadi, ya. Daripada dibuang juga dia. Bikin kopi lagi, udah ada ngapain? Baru diminum seteguk, dua teguk. Ya. Ya sudah minum, enggak masalah. Ini tanda ketawaduan kita. Apakah perbedaan pahala antara hadiah dan sedekah lebih utama yang mana? Sedekah ya. Karena sedekah lebih dibutuhkan. Karena sedekah kepada fakir miskin lebih dibutuhkan. Tadi dikatakan disukai menampakkan kelebihan makanan atau minuman kepada tamu. Bagaimana dengan riwayat mengatakan makanan seorang cukup untuk 4 orang? Ini ketika Nabi bersabda ini ketika dalam keadaan yang memang makanan sedikit, ya, bukan undangan-undangan seperti itu, ya, di mana mereka dalam keadaan berperang. Nabi menganjurkan kepada para sahabat untuk jangan makan sendiri-sendiri. Ya, jika ada porsi untuk 1 orang, makanlah untuk 2 orang. Jika ada porsi untuk 4 orang, makanlah untuk 8 orang dan seterusnya. Bagaimana jika seorang lupa membaca basmalah ketika wudu dan baru ingat ketika akan selesai? Apa harus diulang wudunya? Tidak ya. Diingat-ingat saja dan jangan berulang lain kali. Karena kita tidak disuruh mengulang amal ketika amal itu sah. Wudu tanpa membaca bismillah sah. Ya. Tetapi dia berdosa karena membaca bismillah ketika wudu adalah wajib karena dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan ketika kita tidak sedekap di dada atau tidak sedekap, tidak menunjuk dengan jari, salat kita sah. Tetapi kita berdosa karena kita tidak taat kepada Nabi. Karena Nabi menyuruh kita salat persis seperti cara beliau. Apakah ada sahabat Nabi yang meninggal karena kelaparan? Allah alam, saya kira tidak ada. Tidak ada riwayat. Karena yang paling lapar adalah Abu Hurairah dan beliau meninggal dalam keadaan kaya raya, ya, dalam keadaan menjadi gubernur. Apakah mukjizat Nabi yang paling besar? Al-Quran. Mohon dijelaskan mukjizat Nabi ketika membelah bulan. Ini di Mekah. Ini di Mekah ketika kafir Quraisy membantah kenabian beliau. Maka beliau dengan izin Allah terbelahlah bulan, satu di kiri, satu di kanan. Ya, terbelah menjadi dua. Dan ini disaksikan oleh kafir Quraisy. Banyak orang ahli filsafat tidak mau terima hadis ini dengan mengatakan jika benar bulan terbelah, tentu akan dilihat oleh manusia seluruh dunia. Kenapa riwayatnya cuma dari Nabi? Harus ada riwayat dari yang lain. Karena akan dilihat orang-orang seluruh dunia. Kejadian yang menggemparkan tentu akan dibicarakan orang. Ini kaidah yang batin. Apa yang sudah diriwayatkan oleh perawi hadis itulah yang hak. Dan orang yang mengatakan sesuatu menjadi dalil bagi orang yang tidak mengatakan sesuatu. Ya. Yeah. Bagaimana jika panggilan kita di lingkungan desa berbeda dengan panggilan di luar lingkungan desa? Secara umum kita berada di mana, dipanggil dengan nama apa, itu yang akan dipakai oleh Allah untuk memanggil kita nanti pada hari kiamat. bagaimana kalau puasa Asyura jatuh pada hari Jumat, Sabtu atau Minggu? Yang jadi masalah, bolehkah berpuasa di hari Sabtu? Khilaf bainal ulama. Al-Albani termasuk yang tidak membolehkan secara mutlak. Tapi ada hadis-hadis lain yang dipakai oleh para imam yang mengatakan boleh puasa di hari Sabtu dengan beberapa dalil. Misalnya dalil tentang puasa Nabi Daud, dalil tentang puasa 3 hari setiap bulan tentu melewati hari Sabtu. Dan Nabi tidak memberikan penjelasan ya untuk hari Sabtu harus dilewati. Ya. Oleh karena itu, larangan puasa hari Sabtu yang pertama mansukh. Dihapus hukumnya. Ya. Yang kedua, jika tidak ada alasan, maka jika ada alasan tertentu boleh. Diperkuat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian puasa di hari Jumat saja. Jangan kalian puasa di hari Jumat saja. Jika kalian mau puasa di hari Jumat, maka berpuasalah sehari sebelum Jumat atau berpuasalah sehari setelah Jumat. Sehari setelah Jumat apa? Sabtu. Ini dalil yang sangat tegas bahwa Nabi menyuruh kita puasa hari Sabtu kalau kita berpuasa hari Jumat. Nabi sudah tahu bahwa susunya hanya satu mangkok, tapi beliau menyuruh Abu Hurairah untuk mengundang ahli sufah. Apakah dengan demikian beliau tahu bahwa ini akan terjadi mukjizat? Iya, detik itu, menit itu, jam itu, Allah beritahu lewat Jibril, gitu. Tidak kemarin-kemarin, tidak direncanakan seperti orang-orang sekarang. Ya, ini terjadi detik itu, saat itu, hari itu, gitu. Tidak dari kemarin-kemarin, tidak direncanakan seperti para tukang sihir. Apakah kepiting dan rajungan halal karena hidup di dua alam? Tidak ada keterangan bahwa hewan yang hidup di dua alam maka menjadi haram, tidak ada. Tidak ada keterangan, tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Kodok itu haram bukan karena hidup di dua alam, tapi karena iya, karena Nabi melarang kita membunuh kodok pada sahih riwayat Imam Muhammad. Ya, membunuhnya tidak boleh, otomatis. Iya, itu jelas. Tidak bisa kan yang bunuh bukan saya, ya, yang bunuh orang lain. Saya tinggal makan, tidak bisa. Ya. Bagaimana dengan wanita umur 60 tahun, apakah ada uzur untuk tidak memakai jilbab atau kerudung? Al-Quran tidak mensyaratkan umur, hanya disebutkan wanita-wanita tua yang sudah tidak berhasrat lagi atau sudah tidak menarik lagi. Maka di sini tidak berpatokan umur, gitu. Maka mungkin 55 tahun tapi sudah jelas seperti nenek-nenek dan seterusnya, ya boleh. Mungkin 60-65 tahun tapi masih menarik, masih ya seperti para artis itu, maka tetap tidak boleh. Ukurannya adalah menarik dan tidak. Bagaimana hukum wanita yang safar ke suatu tempat dengan niat bermukim? Apakah harus disertai mahram pada saat perjalanan? Iya, dia tidak safar ketika sampai di tempat tujuannya. Misalnya ada seorang wanita tinggal di Jakarta, dia mau pindah ke Surabaya, dia mau bermukim di Surabaya. Berarti saat dia di Surabaya, dia sudah tidak safar lagi karena dia mau mukim di Surabaya. Tetapi dalam perjalanan tentu safar, maka harus disertai mahram. Bagaimana kalau kita diundang makan oleh seseorang yang jelas-jelas bekerja di bank? Apa boleh kita makanan yang dihidangkan? Boleh. Boleh. Halal. Mengambil dalil Nabi yang diundang makan oleh perempuan Yahudi. Nabi yang mengatakan perempuan Yahudi ini, umumnya orang Yahudi, kasabnya, usahanya adalah riba. Tapi Nabi datang dan memakan, dan beliau akhirnya diracun. Saya merasa keuangan saya sedang sulit. Ketika ada masjid atau yayasan yang meminta sumbangan, kemudian saya menghitung-hitung dan akhirnya menyumbang juga sebesar 1/5 dari niat awal. Apakah ini perbuatan yang buruk? Ya lumayan, artinya nyumbang juga ya. Walaupun dikurangi dan seterusnya, karena kita boleh mengurangi sedekah kita karena sesuatu. Jika antum yakin Allah Maha Kaya, Allah pasti akan balas. Ini saat diperlukan, orang ini sangat memerlukan. Ya, pasti akan ada rezeki dari Allah. Allah pasti akan memberikan jalan jika saya kesempitan harta. Ya, bismillah, saya sedekahkan harta saya sekian. Nah, itu lebih dikok kepada Allah, lebih yakin imannya dan jauh lebih baik. Mengapa para ahli sufah tidak menikah? Padahal menikah itu sunnah. Ya gimana mau menikah? Nanggung nafkah buat istri, untuk dirinya saja kelaparan. Nah, gimana mau menikah? Apakah mentang-mentang sunnah langsung kita lakukan tanpa perhitungan? Tentu tidak. Yang nyuruh kita bikin perhitungan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sanggup memberikan nafkah, segeralah menikah. Itu lebih baik membentengi diri. Tapi jika tidak sanggup, iya puasa, alaihi bisawm. Berpuasalah. Nabi tidak mengatakan jika tidak sanggup, enggak ada duit, udah nekat saja. Allah Maha Kaya. Ya. Tetapi ada perhitungan. Maka lihat para sahabat yang paham hal ini. Walaupun tahu bahwa nikah adalah sunnah, tapi mereka tahan. Karena memang harus dengan perhitungan. Ya. Dan nikah secara hukum akal tidak wajib. Di masjid tempat tinggal saya akan mengadakan santunan kepada yatim piatu dalam rangka merayakan bulan Muharram. Dan diminta sumbangan. Bolehkah saya ikut menyumbang? Jangan, ya. Ini terkait dengan keyakinan satu hari, yaitu hari di bulan Muharram. Tidak boleh. Ya, tidak ada perbedaan antara Muharram dengan Safar, dengan Rabiul Awal, kecuali tanggal 10-nya. 10 dan 9 ada puasa di tanggal itu. Di luar tanggal itu sama semua. Ya, antum tahu dari mana datangnya bid'ah ini? Mereka berbuat senang-senang, menyantuni fakir miskin, menampakkan kegembiraan di bulan Muharram. Ini bid'ahnya Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad. Dua orang ini senang sekali di bulan Muharram, terutama tanggal 10. Dua orang ini, dua tokoh zalim ini senang sekali di tanggal 10 Muharram. Kenapa? Kenapa? Karena berhasil membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka senang. Mereka membuat senang-senang. Maka disebutnya lebaran. Lebaran anak yatim. Dan kenapa ini bid'ahnya Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Di samping bid'ah senang-senang ini, ada bid'ah kesedihan. Sedih bukan main. Atas apa? Atas meninggalnya Husain. Nah. Apakah bid'ah? Bid'ah juga. Dua-duanya bid'ah. Senang-senang di Muharram bid'ah. sedih-sedih, sengaja sedih di bulan Muharram, bid'ah lagi. Bid'ahnya siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid, yang akhirnya diikuti oleh orang-orang Syiah Rafidah. Maka di bulan Muharram itu mereka nangis, meratapi diri, memukul-mukul badan sampai berdarah dan seterusnya. Ya, ini dua-duanya bid'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Enggak usah sedih, enggak usah senang-senang, biasa saja. Enggak ada apa-apanya di bulan Muharram ini. Kalau mau berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10. Ya. Jika anak ada meninggal, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3. Siapa yang berhak mendoakan seseorang yang meninggal? Siapa saja, kalau mendoakan siapa saja. Bisa anaknya, bisa adiknya, bisa tetangganya, bisa kita sebagai sama muslim. Kalau mendoakan. Adapun yang pahalanya sampai kepada si mayat adalah amal soleh anaknya, amal soleh tetangganya, amal soleh keponakannya, amal soleh sepupunya, tidak akan sampai kepada dia. Yang akan sampai kepada dia adalah amal soleh anaknya. Anaknya sholat, kita sebagai orang tua yang sudah mati dapat. Anak kita puasa, kita dapat pahalanya. Anak kita sedekah, zakat, haji, jihad, kita dapat pahalanya. Ya, Allahu a'lam. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi pekan depan libur sekali. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.